أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Bom bunuh diri bukan jihad. Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka merusak, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar. Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan. Bom bunuh diri bukan jihad.